akan pula kepada cuita punan rupa. Oh, awan bayangkan lukisan asmara dengan gaya dan tetap setia. Pula rayuanmu wahai bulan yang dulu kau pernah menyaksikan di mana kita berdua saling bersumpah setia. Berkata doa harapan peta tetap sejahtera. Tetap sejahtera.